Oke, buat semuanya, Kapuk Community dan juga para penonton semuanya sudah berkumpul di sini. Sebuah lagu tadi sudah saya lantunkan dengan Sakinah. Siti Ayo juga, kayaknya kok mutah. Iya, Mbak Lilin juga diucapkan terima kasih kepada donatur dari Korea. Donatur dari Korea. Sikit. hati.